pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita siang. Assalamualaikum Cederalun, berita siang edisi hari ini Kamis 3 Maret 2016 dibacakan oleh saya Ahyar dan Niko Firsa. Gempa 7,8 skala Richter, jaringan Telkomsel tetap hidup di Mentawai dan sekitarnya. Bandara Rimbili jadi bandara mitigasi bencana. Puing diduga pesawat MH370 ditemukan di Mozambik. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pasai 90,1 FM Luxemawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Rambi FM. Cederalun, Telkomsel memastikan jaringan komunikasinya di Kepulauan Mentawai dan Sumatera Barat tetap hidup pasca terjadinya gempa bumi berkekuatan 7,8 skala Richter di kawasan tersebut. Kompas.com melansir, Vice President Corporate Communications Telkomsel Adita Irawati mengatakan, untuk menjaga performansi jaringan di daerah terkena dampak bencana, tim Network Operation Telkomsel secara terus-menerus memantau perkembangan performansi network agar tetap dapat melayani pelanggan dengan baik. Selain itu, operator pelat merah ini juga menjamin ketersediaan produk komunikasi mereka, baik berupa paket perdana hingga pulsa isi ulang di wilayah terdampak gempa. Di Sumatera Barat, Telkomsel memiliki lebih dari 2.400 BTS yang dipakai untuk menopang layanan komunikasi. Cederalun, Presiden Joko Widodo mengungkapkan niatnya untuk membangun keterhubungan antar daerah Indonesia yang sebenarnya, sehingga warga dari Rembele di Provinsi Aceh dapat langsung terbang ke Wamena di Provinsi Papua. BBC Indonesia melansir, hal ini disampaikan Presiden Jokowi ketika memberikan sambutan pada peresmian Bandara Rembele di Kabupaten Benar Meriah kemarin. Pembangunan bandara ini diharapkan dapat mempermudah mobilitas manusia dan barang dari Kabupaten Benar Meriah menuju Aceh Tengah dan Medan. Menteri Perhubungan Ignatius Jonan menambahkan, Bandara Rembele yang terletak di daerah pegunungan akan menjadi bandara mitigasi bila terjadi bencana. Cederalun, Menteri Transportasi Malaysia berpendapat, besar kemungkinan bahwa puing yang ditemukan di Mozambik berasal dari Boeing 777, tipe pesawat yang sama dengan pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang. BBC Indonesia melansir, lewat kicauan di Twitter, Liu Tiong Lai mengatakan berdasarkan laporan awal, besar kemungkinannya puing yang ditemukan di Mozambik adalah bagian dari B777. Menurut Leo, tim penerbangan Malaysia bekerja sama dengan rekan mereka di Australia untuk mengambil puing tersebut. MH370 menghilang pada Maret 2014 dalam perjalanan menuju Beijing dari Kuala Lumpur dan pesawat bersama 239 penumpang serta awaknya sampai sekarang tetap hilang. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Cederalun, gempa bumi berkekuatan 7,8 skala Richter yang mengguncang Sumatera Barat dirasakan getarannya hingga Selangor, Johor, dan Kelantan, Malaysia. Namun tidak ada ancaman tsunami dikeluarkan pemerintah setempat Rabu malam. CNN Indonesia melansir, menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa bumi itu berpusat sekitar 649 km arah barat daya, Siberut, Mentawai, Sumatera Barat. Wakil Ketua Operasi Penyelamat Bomba Selangor, Muhammad Sani Harul menyampaikan, ada tiga lokasi di Selangor yang merasakan getaran gempa, yaitu Petaling Jaya, Shah Alam, dan Kajang. Selanjutnya di Kota Baharu, Kelantan, lebih dari 300 penghuni kondominium Pelangi Mall merasakan getaran gempa tersebut. Namun getaran gempa di Sumatera Barat yang terasa sampai Malaysia tidak menimbulkan korban ataupun kerusakan. Syedralun, warga disarankan untuk tidak melihat gerhana matahari dengan mata telanjang karena dianggap bisa merusak retina mata. Begitulah imbauan pemerintah kota Pontianak kepada seluruh warganya. CNN Indonesia melansir, seperti diketahui bahwa Pontianak adalah salah satu kota yang dapat menyaksikan gerhana matahari 9 Maret 2016 mendatang. Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengatakan, pemerintah kota dan lembaga penerbangan dan antariksa nasional akan menyiapkan fasilitas teropong dan kacamata khusus di Komplek Masjid Raya Mujahidin bagi warga yang ingin menyaksikan detik-detik fenomena alam yang langka ini. Melihat secara langsung dianggap berbahaya karena saat detik-detik gerhana matahari, ketika bulan mulai bergeser dan lidah cahaya matahari mulai terlihat, maka pancaran sinar itu dapat merusak retina mata. Syedralun, pengadilan di Turki tengah menangani 1.845 kasus penghinaan terhadap Recep Tayyip Erdogan sejak dia menjabat presiden 18 bulan lalu. Dikutip dari Reuters, penghinaan terhadap presiden adalah sebuah kejahatan yang bisa membuat pelakunya mendekam hingga 4 tahun di penjara. CNN Indonesia melansir, banyaknya kasus penghinaan presiden memicu kritikan terhadap Erdogan yang dianggap tidak toleran dan menggunakan hukum tersebut untuk memberangus oposisi. Mereka yang diadili atas kasus ini termasuk para wartawan, kartunis, akademisi, dan siswa sekolah. Kementerian Kehakiman telah mengizinkan 1.845 kasus penghinaan terhadap Erdogan untuk diadili. Bulan lalu, seorang pria mengajukan gugatan terhadap istrinya karena telah menghina Erdogan. Ini adalah kasus pertama seseorang akan diadili karena menghina Erdogan di dalam rumahnya sendiri. Syedralun, peningkatan angka penderita sifilis yang tajam di Las Vegas dituding disebabkan oleh mudahnya mencari pasangan seks melalui sosial media dan aplikasi kencan. Bahkan menurut laporan pemerintah Amerika Serikat, sifilis menjadi wabah di kota judi tersebut. CNN Indonesia melansir, menurut Badan Kesehatan Las Vegas, kota itu mengalami peningkatan penderita sifilis hingga 128% sejak tahun 2012. Sebanyak 694 kasus tercatat tahun lalu, 615 diantaranya diderita lelaki. Kepala Badan Kesehatan Las Vegas, Dr. Joe Easter, mengatakan, pejabat kesehatan Las Vegas masih menyelidiki penyebab penyebaran penyakit menular seksual ini. Namun CBS News mengutip Elizabeth Adelman, penyelidik penyakit menular di Departemen Kesehatan Las Vegas, yang mengatakan bahwa penderita sifilis meningkat seiring maraknya penggunaan sosial media, aplikasi kencan, dan keengganan menggunakan kondom. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Kamis 3 Maret 2016. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syedralun, wassalam.